mau jadi profesor, jadi dokter yang ahli, pengacara yang handal, atau mau jadi gembel. Pemimpin bijaksana atau jadi mafia, pejabat yang simpatik atau yang main cantik, prajurit yang setia atau jadi buronan, teroris nomor satu atau pahlawan bangsa. Beckham atau Muhammad Ali, setenar Madonna, selegend Benjamin, menjadi Robin Hood atau pembajak.